من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang ke-63. Di majlis yang ke-63 masih pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, ya, penjelasan adab-adab para pembawa Al-Quran. Yang pada pertemuan yang telah lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membahas yang beberapa keadaan yang dialami oleh seseorang yang membaca Al-Quran, ya, ketika di dalam khutbah Jumat, ya, atau ketika, ya, ada orang yang bersin di sekitarnya, ya, atau ketika dia membaca Al-Quran, ya, kemudian dikumandangkan azan, ya, yang pembahasan tersebut ya telah kita lalui pada pertemuan yang telah lalu. Adapun pada pertemuan kali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membuka pasal yang baru, ya, tentang menghormati orang yang datang dengan berdiri, yang ketika itu orang yang membaca Al-Quran yang menemui orang, didatangi oleh orang tersebut, yakni orang yang memiliki keutamaan dalam ilmu, ya, dalam amal, ya, apakah dia berdiri untuk menghormati orang tersebut dan memutus bacaan Al-Qurannya atau tidak, ya, ini yang ingin dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau berkata, fasrun wa idza warada 'ala al-qari'i man fihi fadilatun min 'ilmin aw salahin aw syarafin aw sinnin ma'siyanatin aw lahu hurmatun bi wilayatin aw wiladatin aw ghairihima fala ba'sa bil qiyami lahu 'ala sabilil ihtirami wal ikrami la lirriya'i wal i'zami bal dzalika mustahabbun. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya berkata, ya, apabila seseorang yang sedang membaca Al-Quran, ya, kemudian datang kepadanya orang yang memiliki fadilah, orang yang memiliki keutamaan dalam segi ilmu, ya, dalam segi ilmu agama, atau kebaikan dalam hal agamanya, atau kemuliaan, ya, atau dia orang yang berumur lebih tua dari si pembaca Al-Quran, dan juga orang yang tua ini orang yang menjaga agamanya, atau orang yang memiliki kehormatan dari segi wilayah, yakni kekuasaan, seperti ulil amri, namun juga tentu saja ulil amri yang baik, ya, bukan ulil amri yang zalim, atau, ya, dari segi kelahiran, yakni dia orang yang nasabnya di atas si qari tersebut, apakah orang tuanya atau kakeknya, ya, atau pamannya yang nasabnya itu dari usulnya, ya, usul nasab si pembaca Al-Quran. Intinya adalah orang yang datang tersebut dia memiliki keutamaan yang lebih dari si qari ini. Ya, apakah fala ba'sa bil qiyami lahu 'ala sabilil ihtirami wal ikram? Ya, maka tidak mengapa bagi si qari ini, bagi orang yang membaca Al-Qur'an tersebut, al-qiyam. Ya, dia untuk berdiri menyambut orang yang datang ini. Ya, menyambut orang yang datang yang memiliki kemuliaan tersebut dari sisi agamanya atau nasabnya atau, ya, wilayahnya, yakni kekuasaannya, ala sabilil ihtirami wal ikram. Ya, ini merupakan, ya, wujud penghormatan, ya, penghormatan dan memuliakan orang yang datang tersebut. La lirriya'i wal i'zam. Ya, bukan dalam rangka riya dan juga mengagungkan yang berlebih-lebihan. Ya, bukan dalam rangka riya dan bukan juga mengagungkan yang berlebih-lebihan. Bal dzalika mustahabbun. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahkan hal tersebut, yakni berdiri dalam rangka menghormati orang yang baik tersebut, yang datang tersebut, itu merupakan mustahab. Ya, ini mustahab justru berpahala. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, "Waqad thabata al-qiyamu lil ikrami min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi'li ashabihi bi hadratihi wa bi amrihi wa min fi'li at-tabi'ina wa man ba'dahum min al-ulama'i was-salihin." Ya, bahkan kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, ya, beliau menegaskan bahwa hal ini, yakni berdiri dalam rangka menghormati orang yang datang, ya, orang memuliakan orang yang datang menemuinya, merupakan, ya, ada dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan itu dilakukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilakukan oleh tabi'in dan para ulama setelah mereka, ya, para ulama dari salafus salih rahimallahu taala ajma'in. Ya, dari perbuatan yang amat banyak, ya, kata Imam Nawawi, lalu beliau melanjutkan, waqad jama'tu juz'an fil qiyami, dan sungguh saya sudah mengumpulkan juz'. Juz' itu kitab kecil, ya, yang membahas satu permasalahan, ya, membahas satu permasalahan tertentu. Ya, seperti Imam para ulama ahli hadis ada kalanya membuat kitab seperti ini, yang membuat kitab ada kala yang membuat kitab mencakup bab-bab yang amat banyak, ya, Al-Jami' As-Sahih atau yang dikenal Sahih Bukhari, yaitu bab-bab yang amat banyak. Ada kalanya membuat, ya, tentang permasalahan tertentu, ya, tentang permasalahan tertentu. Ya, seperti Imam Bukhari punya kitab Al-Qira'ah Khalfa Al-Imam, Juz'un fil Qira'ati Khalfa Al-Imam, ya, juz'u tentang membaca di belakang imam, yakni madhab beliau mendukung madhab bahwa makmum pun wajib membaca Al-Fatihah walaupun sholat di belakang imam, baik sholat sir maupun sholat jahr. Ya, juz'u kitab yang membahas tentang satu masalah tertentu, ya, satu masalah tertentu. Fil qiyam, ya, dalam hal ini, dalam hal berdiri dalam rangka menghormati, ya, seorang yang memiliki fadilah tersebut. Ya, beliau sudah membuat kitab yang khusus tentang hal tersebut, yang beliau namai adalah, ya, at-tarkhis bil qiyami li dhawil fadli wal maziyati min ahli al-islam ala jihatil birri wat tawqiri wal ihtiram la ala jihatil riya'i wal i'zam, yaitu nama kitab beliau, ya, at-tarkhis bil qiyami li dhawil fadli wal maziyati min ahli al-islam, ya, rukhsah bolehnya berdiri untuk, ya, menghormati orang yang memiliki keutamaan dari kaum muslimin ala jihatil birri wat tawqir, yang merupakan bentuk, ya, kebaikan, ya, bentuk kebaikan atau penghormatan kepada orang tersebut, la ala jihatir riya wal i'zam, ya, tidak dalam bentuk riya ataupun berlebih-lebihan dalam, ya, mengagungkan orang tersebut. Wa dzakartu fihi al ahaditha wal athar al waridata bi istihbabihi wan nahyi anhu, ya, dan aku sebutkan di juz' tersebut, yakni di kitab kecil tersebut, ya, hadis-hadis dan athar-athar yang menunjukkan disunnahkannya hal tersebut, yang menunjukkan disunnahkannya hal tersebut. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, ya, dalam kitab tersebut di beberapa hadisnya bawakan sanadnya lengkap, ya, beliau bawakan sanadnya lengkap sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahih Bukhari misalnya bukan sanad lengkap di Sahih Bukhari, ya. Ya, bukan sanad lengkap di Sahih Bukhari, tapi sanad lengkap dari beliau, dari gurunya sampai Imam Bukhari, sampai Imam Bukhari, dari gurunya Imam Bukhari, dari gurunya lagi, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap. Ya, beberapa hadis seperti itu beliau bawakannya dengan sanad yang lengkap dari beliau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sunnahnya hal tersebut, wa nahyi anhu. Ya, ini menunjukkan objektifnya Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa beliau mengakui bahwa di situ ada, ya, dua golongan dalil yang seolah bertentangan, yakni dalil-dalil yang menunjukkan disunnahkannya hal tersebut dan dalil-dalil yang seolah menunjukkan hal tersebut dilarang. Beliau mengakui hal tersebut dan beliau menyebutkan semuanya. Ya, dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan semuanya. Beliau awali dengan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan disunnahkannya hal tersebut, kemudian di bagian akhir-akhir kitabnya menunjukkan dalil-dalil yang menunjukkan seolah hal tersebut dilarang, yakni berdiri dalam rangka menghormati orang lain itu adalah sesuatu yang dilarang, dan itu ada beberapa hadis. Wa bayyantu fihi dha'fa ad-dha'ifi wa min dha'fa ad-dha'ifi minha wa sihhat as-sahih, dan aku terangkan di kitabku tersebut, ya, hadis yang dhaif aku terangkan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang sahih aku terangkan sebagai hadis yang sahih. Ya, beliau jelaskan satu persatu hadisnya, bahkan beliau bawakan sanadnya lengkap, ya, dari beliau satu persatu, ya, kemudian jelaskan apakah sahih atau tidak. Per hadis pun dijelaskan fikihnya secara ringkas, ya, masing-masing dari hadis tersebut. Ya, masya Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wal jawab amma yutawahhamu minhu an-nahyu wa laysa fihi nahyun. Dan jawab, ya, jawab atas, ya, dugaan sebagian orang yang seolah di situ ada larangan tentang perkara tersebut, yakni tentang bahwa berdiri dalam rangka menghormati orang lain itu adalah hal yang tertarang, ya. Dijawab oleh Imam Nawawi bahwa hakikatnya itu bukanlah larangan terhadap permasalahan yang sedang kita bahas, ya. وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن شك في شيء من أحاديثه فليطالعه يجد ما يزول منه به شكه إن شاء الله تعالى. Ya, dan aku jelaskan alhamdulillah ya dengan puji, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala semuanya hal tersebut, yakni dalil-dalil yang menunjukkan sunnahnya maupun dalil-dalil yang menunjukkan makruhnya hal tersebut. Ya, barang siapa yang ragu ya tentang hadis-hadisnya ya atau tentang masalah ini, maka hendaknya dia membaca kitab tersebut, insyaallah keraguannya akan hilang ya, insyaallah taala keraguannya akan hilang ya dengan membaca kitab yang ya amat bagus tersebut. Ya, masyaallah. Kitab ini hanya 30 halaman sekian saja. Ya. Alhamdulillah ada dalam wujud PDF-nya. Adapun wujud dalam kitab tercetak saya belum pernah melihat di Indonesia, ya. Saya belum pernah melihat di Indonesia. Begitu Imam Nawawi katakan seperti ini, saya pun ya lihat kitabnya, ya baca kitab tersebut ya dari PDF-nya dari awal hingga akhirnya. Ya, memang benar masyaallah Al-Imam An-Nawawi menunjukkan ya keilmuan beliau yang begitu dalam, dan ini beliau bukan bersendirian dalam hal tersebut, yakni bahwa berdiri dalam rangka menghormati orang lain itu sunnah menurut Imam Nawawi saja, ya tidak, tapi beliau sudah didahului oleh ulama-ulama yang banyak sebelum beliau. Ya, insyaallah saya akan bahas sebagian saja, tidak semuanya, karena dalil yang beliau amat banyak kan beliau bawakan itu amat banyak di kitab tersebut. Ya, namun saya hanya sebutkan beberapa dalil di antara ya dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut disunnahkan, yakni berdiri dalam rangka menghormati orang lain atau menyambut orang yang datang, ya itu disunnahkan. Ya, bukan bukanlah dibenci ya selama bukan dalam wujud riya atau mengagungkan yang berlebih-lebihan. Ya, di antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i, ya, bahwasanya ada ya sekumpulan orang, yakni orang Yahudi. Di beberapa riwayat tidak disebutkan orang-orang, di riwayat lain disebutkan bahwa mereka itu Yahudi. Ya, orang Yahudi nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'adz. Mereka ingin dihukum oleh Sa'ad bin Mu'adz. Yani Nabi SAW aslinya merupakan khalifah di Madinah, ya, penguasa di Madinah. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ya aslinya merupakan rakyat dari rakyat Nabi SAW. Ya, namun Sa'ad bin Mu'adz ya itu sayyid, ya, tergolong pemuka dari kaum Ansar. Ya, pemuka dari kaum Ansar, dan dahulu berteman dengan orang Yahudi, ya, dahulu berteman akrab dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau berhukum kepada Nabi SAW, maunya berhukum kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun ya diizinkan untuk menghukumi di antara mereka. Yakni Nabi Muhammad SAW akhirnya ya fa'arsala ilaihi faja'a 'ala himarin. Ya, lalu Nabi SAW mengutus orang untuk memanggil Sa'ad bin Mu'adz, karena orang Yahudi ini tidak mau dihukum oleh Nabi SAW. Lalu datang Sa'ad bin Mu'adz ala himarin, ya, di atas keledainya. Falamma balagha qariban minal masjidi qala Nabi SAW qumu ila khairikum. Di sebagian riwayat qumu ila sayyidikum. Ya, ketika ya Sa'ad bin Mu'adz di atas keledainya dekat kepada para sahabat, Nabi SAW ya berkata qumu ila khairikum. Ya, berdirilah, ya berdirilah menyambut ke arah khairikum, ya sebaik-baik orang di antara kalian, atau sayyidikum, ya seorang penghulu kalian, yakni orang kalau di Indonesia seperti ketua suku lah, seperti ketua suku atau kepala suku atau ketua adat, tokoh ya. Masyarakat. Ya, tokoh masyarakat. Tapi ini lebih besar. Sayyid itu lebih besar lagi. Tokoh masyarakat adakannya itu lingkupnya kecil. Ya, tapi ini tidak, ya. Tokoh masyarakat yang besar. Ya, di Ansar itu ada dua yang sayyid di kalangan Ansar, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, yaitu dia sayyid di antara Ansar, Aus dan Khazraj. Sa'ad bin Mu'adz kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat Ansar yang lainnya, "Qumu ila khairikum." Sebagian riwayat, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah yang menyambut tuan kalian, yakni penghulu kalian atau orang yang terbaik di antara kalian. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengomentari, "Qad ihtajjal ulama'u min al-muhaddithin wal fuqaha wa ghairihim 'ala al-qiyam bi hadzal hadis." Ya, para ulama ya dari ahli faqih, dari ahli fikih maupun ahli hadis ya berdalil dengan hadis ini menunjukkan al-qiyam, ya bolehnya berdiri dalam rangka menyambut dan menghormati orang lain. Ya, sebagaimana yang dibawakan babnya oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, bab ma ja'a fil qiyam. Bab ya, dalil tentang dibolehkannya berdiri dalam rangka menghormati orang lain. Ya, itu yang dibawakan babnya oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya, bahkan Imam Muslim rahimahullahu taala yang mendukung makna tersebut, yakni bolehnya berdiri dalam rangka menyambut atau menghormati orang lain. Ya, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dan Abu Musa dengan sanadnya sampai Imam Muslim, ya, beliau berkata, "La a'lamu fi qiyami ar-rajuli lir-rajuli haditsan asahha min hadza." Wa hadha al-qiyamu 'ala wajhi al-birri la 'ala wajhi at-ta'zimi. Ya. Saya tidak tahu ada hadis ya dalam bab ya seseorang menghormati berdiri dalam rangka menghormati orang lain, hadis yang lebih sahih dari hadis ini, yakni hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini. Ya. Ini hadis paling sahih dalam bab ini, yakni dalam bab berdirinya seseorang dalam rangka menghormati orang lain. Ya, ala wajhil bir, yang itu dalam wujud ya bentuk kebaikan. Ya, satu wujud bentuk kebaikan, bentuk penghormatan, la ala wajhit ta'zim, bukan dalam wujud pengagungan yang berlebihan. Ya, pengagungan yang berlebihan, karena itu ada di dalil dari Nabi SAW bahwa mengagungkan berlebihan itu dilarang oleh Nabi SAW, bahkan kepada Nabi SAW sendiri. Ya, itu tidak boleh. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ya, jangan kalian berlebihan dalam memujiku, memujaku, ya, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan ya kepada Isa ibn Maryam, bahkan sampai menganggap Isa ibn Maryam sebagai Tuhan. Ya, dan jelaskan oleh ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Khattabi ya dan Al-Imam Al-Baghawi, ya, fi hadha hadith anna qiyam al-mar'usi lir-ra'isi wal-fadili wal-wali al-adil wa qiyam al-muta'allimi lil-alimi mustahabbun ghairu makruhin. Ya, sesungguhnya ya di dalam hadis ini, yakni hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, masih para ulama tersebut menjelaskan hadis yang sama, ya. Ini saya ambil potongan dari beberapa kitab At-Tarkhis Imam Nawawi ya, dan juga syarah Sahih Bukhari Imam Ibn Battal dan Ma'alim Sunan Imam Al-Khattabi. Ya, di hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya seseorang yang rakyat yang berdiri menghormati pemimpinnya yang adil, ya, pemimpinnya yang saleh, itu boleh. Begitu pula seorang talib, ya, orang yang belajar menghormati seorang alim. Ya, bal dzalika mustahabun, bahkan hal tersebut disunnahkan dan tidaklah makruh. Loh, bukankah ada hadis yang menunjukkan makruhnya hal tersebut, tidak disukainya hal tersebut? Ya, memang ada. Sebagaimana sudah kita isyaratkan di awal dan nanti kita akan bahas juga, ya. Lalu Al-Imam Al-Khattabi dan Al-Imam Al-Baghawi melanjutkan, wa inna ma ja'atil karahiyatu fi man kana bi khilafi hadhihi sifat. Ya, adapun dalil yang menunjukkan hal tersebut tidak disukai, ya, hal tersebut dilarang, yakni berdiri menghormati orang lain itu tidak disukai bagi yang orang yang datangnya itu menyelisihi sifat-sifat ini, yakni bukanlah orang baik dalam hal agamanya, ya, bukan orang saleh dalam hal agama, bukan orang yang memiliki keilmuan dalam ilmu agama, ya, bukanlah pemimpin yang saleh, itu tidak. Baru di situ dalil-dalil tentang makruhnya dibawa kepada hal tersebut, yakni bukan orang yang baik dalam hal agamanya. Ya, ini yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Sebagian ulama memang ada yang membantah, yakni dalil ini bukanlah maksudnya berdiri dalam rangka menghormati. Yakni qama ila berbeda dengan qama li. Ya, qama li itu berdiri untuk menghormati. Sedangkan qama ila itu berdiri menghampiri. Ya, berdiri menghampiri. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian, ya, namun dibantah lagi oleh para ulama yang lain. Masya Allah, para ulama memang seperti itu, ya, kebiasaan mereka, ya, berbantahan itu sudah biasa dalam masalah fikih. Namun, ya, lihat bagaimana kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, adab mereka dalam berbantahan yang amatlah tinggi. Ya, adab para ulama dalam rangka berbantahan tersebut, ya, sangatlah tinggi. Tidak keluar dari lisan mereka maupun tulisan mereka caci makian sama sekali. Ya, tidak keluar caci makian, yang ada keluar adalah ilmu dan ilmu. Ya. Dan mereka mengambil adab, ya, dari Al-Qur'an. Ya, sebagaimana ya adab dua orang yang bermusuhan di hadapan Nabi Daud. Ya. Ittasawwarul mihram. Ya, ada dua kelompok yang bermusuhan. Hadza khasmani. Afwan, bukan dalam sebagaimana dalam surat Sad, qalu hadha akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatu wahida faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. ya, dua kelompok yang berselisih kepada Nabi Daud, ada satu kelompok yang kambingnya banyak, namun 99 ingin digenapkan jadi 100. Ya, ada pemilik kambing yang hanya memiliki satu kambing saja. Yang 99 memaksa ingin membeli kambing yang satu. Ya, lihat bagaimana adab mereka dalam berdebat. Ya, itu bermusuhan padahal mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam, "Hadza akhi." Ya, berdebatnya seperti ini saudaraku. Ya, Masya Allah, masih menganggapnya saudara. Ya, sebagian kaum muslimin ketika berdebat atau berbantahan seolah-olah seperti berhadapan dengan orang kafir. Ya, Masya Allah ta'ala. Ya, lalu dibantah oleh diantara yang Imam Al-Tibi rahimahullah ta'ala bahwa membedakan antara qamali dan qamaila itu tidaklah patut, ya, tidaklah benar dari sisi bahasa. Justru qamaila itu pun menunjukkan, tetap menunjukkan penghormatan, yang maknanya qumu wamshu ilaihi talaqqiyan wa ikraman. Ya, berdirilah kepada orang tersebut untuk menyambutnya dan untuk menghormatinya. Ya, sehingga apa? Tidaklah ya jauh berbeda makna qamali dengan qamaila. Ya, tetap menunjukkan bahwa hal tersebut menunjukkan penghormatan, berdiri dalam rangka menghormati orang yang datang tersebut. Ya, dan Al-Imam An-Nawawi, ya, sebagaimana telah saya isyaratkan, beliau setelah membawakan dalil-dalil menunjukkan ya disyariatkan hal tersebut, ya, di antaranya juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Fatimah, Aisyah menjelaskan keutamaan Fatimah radhiyallahu anha. Ya, kata Aisyah, "Kanat idza dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila datang Fatimah, ya, anak beliau, ya rahimallahu taala, ya, wanita penghulu para wanita ahli surga, ya, apabila ya datang masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha. Nabi SAW berdiri yang menyambut Fatimah radhiyallahu anha wa qabbalaha, ya, dan menciumnya, wa ajlasaha fi majlisihi, dan mendudukkannya Fatimah di tempat tadinya beliau duduk. Wa kana Nabi SAW idza dakhala 'alayha qamat min majlisiha fa qabbalat wa ajlasathu fi majlisiha. Begitu pula Fatimah ketika datang Nabi SAW ke rumahnya untuk menemuinya, ya, Fatimah, ya, qamat ilaiha, berdiri menyambut Nabi SAW, ya, berdiri dari majlisnya, menciumnya dan mendudukannya di tempat beliau duduk. Ya, Masya Allah, ini adab, ya, yang mulia dari Nabi SAW dan anak nabinya, ya, yang berdiri saling menyambut satu sama lain. Ya, dan ada dalil-dalil yang lain, namun ini saja sudah, ya, mencukupi. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ya, tentang hadis ini, hadzal hadis min asrahil adillati fil mas'alah. Ini dalil tentang dalil yang paling sharih, yakni dalil yang paling jelas menunjukkan bolehnya berdiri dalam rangka menyambut dan menghormati orang lain. Ya. Namun, ya, di satu sisi, ya, sebagaimana yang telah saya isyaratkan sebelumnya, begitu pula yang Al-Imam An-Nawawi katakan bahwa ada beberapa dalil yang seolah menunjukkan hal tersebut terlarang. Ya, hal tersebut terlarang. Di antara hadis Anas bin Malik, ya, bahwasanya, ya, beliau berkata, yakni tentang bagaimana Nabi SAW, hadis ini hadis fi'li, ya, bagaimana sifat Nabi SAW, makana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillahi SAW, ya, tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh mereka, yakni oleh para sahabat, melainkan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW adalah orang yang dicintai oleh para sahabat. Ya, bahkan, ya, orang kafir Quraisy pun mempersaksikan bahwa mereka pernah, ya, melihat Kaisar Romawi dengan para pengikutnya. Begitu pula Kisra di Persia dengan para pengikutnya. Tidak ada seseorang, ya, pembesar pun dihormati sebagaimana dihormatinya Nabi SAW. Ya, tidaklah Nabi SAW meludah kecuali ludahnya itu jatuh di tangan seseorang, tidak jatuh ke tanah, ya, jatuh di tangan seseorang. Begitu, ya, memuliakan yang para sahabat Nabi SAW kepada beliau salawatullahu alaihim waridwallahu alaihim ajma'in. Ya, para sahabat orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Ya, para sahabat apabila melihat Nabi SAW, lam yaqumu, mereka tidak berdiri. Ya, para sahabat tidak berdiri. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena para sahabat mengetahui bahwasanya Nabi SAW, ya, benci hal tersebut, yakni tidak suka, ya, dihormati dengan cara berdiri. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad, ya, Imam Tirmidzi dalam sunannya. Ya, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun gharibun min hadza al-wajhi. Ya, dan hadits ini ya dikatakan sahih sesuai syarat Muslim oleh al-Imam oleh Syekh Shu'aib Ar-Ra'nawi rahimahullah taala, ya, pada tahqiq beliau terhadap musnad Imam Ahmad. Dan Imam At-Tirmidzi pun membuat bab, ya, bab ma ja'a fi karahiyati qiyami ar-rajuli lir-rajuli, bab tentang makruhnya berdirinya seseorang untuk menghormati orang lain. Itu judul bab yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Ya, dan juga ada ya hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man sarrahu an yatamatsala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang suka, ya, barang siapa yang suka, yang senang bahwa orang-orang berdiri untuk menghormatinya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, ini diantara dua dalil yang sahih, ya, dan juga tegas yang menunjukkan berdiri untuk menghormati orang lain itu tidaklah disukai. Ya, namun kalau kita lihat ya dalil-dalil yang pertama ya dan dalil-dalil yang kedua, ya, dan kita ya perhatikan penjelasan para ulama tentang kedua hadis tersebut, ketahuilah yang perlu diyakini bahwa di dalam syariat Islam tidak ada dua dalil yang saling kontradiksi ya di segala sisinya. Itu mustahil. Ya, tidak ada dua dalil pun, baik Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, maupun hadis dengan hadis Nabi SAW, tidak mungkin dan itu mustahil saling kontradiktif satu sama lain dari semua sisinya. Itu mustahil. Ya, kenapa? Karena semuanya itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sabda Nabi SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi SAW yang bersabda atau berkata dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya, tidak mungkin. Ini harus diyakini oleh seorang Muslim. Ya, lalu bagaimana hadis-hadis yang seolah bertentangan ini? Ya, mari kita simak bahwa sebisa mungkin dalil itu digabungkan satu sama lain. Itu adalah cara yang paling tepat. Ya, ini dua dalil yang seolah-olah secara kasat mata bertentangan, maka alangkah baiknya jika dipadukan sama satu sama lain. Yakni didudukkan bahwa ini di kondisi seperti ini di kondisi yang lain. Ya, sebisa mungkin demikian. Dan demikian yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Ya, sebagaimana ya perkataan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala ya ketika beliau menjelaskan hadis ini. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi yang menjelaskan al-qiyamu ala wajhil birri wal ikram jaizun ka qiyamil ansar li Sa'din wa Talhata li Ka'bin. Ya, berdiri dalam rangka wujud kebaikan dan wujud penghormatan itu boleh. Ya, boleh sebagaimana berdirinya kaum Ansar kepada Sa'ad bin Mu'ad tadi dan berdirinya Talhah kepada Ka'b, yakni ketika Ka'b bin Malik diboikot selama 50 hari kemudian Allah turunkan surat At-Taubah yang menunjukkan bahwa taubat beliau diterima. Ya, datanglah Ka'ab bin Malik di majlis Nabi SAW. Nabi SAW sudah membacakan ayat diterima taubatnya Ka'ab. Ya, Ka'ab namun belum tahu, belum mengetahui hal tersebut. Kemudian datang ke majlis Rasulullah SAW disambut oleh Talha bin Ubaidillah. Ya, hanya Talha bin Ubaidillah yang menyambut beliau. Ya, yang datang menyambut Ka'ab bin Malik. Wala yanbaghi liman yuqama lahu an yu'taqada istihqaquhu lidzalika hatta in turika al-qiyamu hanaqa alayhi wa ataba alayhi. Ya, ini metode penggabungannya. Ya, metode penggabungan dalil yang menunjukkan disunnahkannya hal tersebut dan dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang. Ya. Berdiri untuk menghormati orang lain itu boleh, ya. Namun tidak boleh diyakini bahwa orang yang disambut, ya, orang yang disambut adalah dia berhak ya untuk dipuji atau untuk dihormati secara demikian. Ya, ini dia. Ya, kalau bahasa mudahnya hendaknya orang tersebut tidak gila hormat. Ya, tidak gila hormat bahwa saya ini harusnya dihormati dengan cara kalian berdiri. Ya, tidak boleh dia ya beranggapan demikian. Ya, sehingga apa seandainya manusia datang kemudian dia tidak berdiri, dia justru menegur manusia. Ya, kenapa kalian tidak menghormati saya? Kenapa kalian tidak berdiri menyambut saya? Ya. Kenapa? Karena dalam hadis yang larangan pun demikian memang siaknya. Man sarrahu, barang siapa yang senang, khitabnya kepada orang yang dihormati. Ya, sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya tersebut khitabnya kepada orang-orang yang menghormati. Yaitu dua sisi yang berbeda. Ya, dua sisi yang berbeda. Sehingga apa? Berdirinya itu boleh, bahkan sunnah kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, namun orang yang dihormati tidak boleh dia berkeyakinan bahwa dia memang orang yang berhak untuk dihormati secara berdiri, ya, dan berhak untuk dipuji berlebihan, sehingga kalau orang tidak berdiri dalam menghormatinya, bahwa orang yang tidak berdiri tersebut telah menyelisihi syariat. Ini tidak boleh diyakini demikian. Ya, atau sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dalam penjelasan beliau di Syarah Sunan Abi Dawud, ya, beliau berkata, ya, adapun hadis-hadis, ya, hadis Sa'ad bin Mu'ad yang menunjukkan bolehnya berdiri dalam menghormati, fal qiyamu fihi 'aridun lil qadim ma'annahu qiyamun ila ar-rajuli liqa'ihi la qiyaman lahu. Ya, adapun hadis Sa'ad bin Mu'ad, yakni berdiri dalam rangka menyambut orang yang datang, ya, berdiri dalam rangka menyambut orang yang datang, ya, ketika datang menjumpainya, ini yang boleh. Ya, bukan semata-mata berdiri secara zatnya. Ya, bukan berdiri secara zatnya tanpa menghampiri. Ya, tanpa menghampiri. Wa huwa wajh hadits Fatimah, fal madhmum al-qiyamu lir-rajuli wa amma al-qiyamu ilayhi lit-talaqqi idza qadima fala ba'sa. Ya, yang terlarang itu, ya, semata-mata berdiri menghormati seperti orang ajam. Ya, seperti raja-raja non-Arab atau penguasa non-Arab, ya, yang ketika rajanya masuk, mereka berdiri tapi tetap di tempatnya. Ya, berdiri tapi tetap di tempatnya, tidak menyambut atau tidak menyalaminya atau tidak memeluknya. Ya, demikian yang itu yang terlarang. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, namun ataupun adapun berdiri dalam rangka menyambutnya, ya, seperti Talha bin kepada Ka'ab bin Malik, itu berdiri sekaligus menyalami. Ya, berdiri sekaligus menyalami. Begitu pula, ya, Fatimah dengan Nabi SAW, Nabi SAW menyebut Fatimah, berdiri dan mendudukkan Fatimah di tempat duduknya. Fatimah pun melakukan hal yang demikian, berdiri dan mendudukkan Nabi SAW di tempat duduknya. Ya, berdiri dalam rangka menyambut orang lain, ya, itu yang boleh untuk dilakukan. Ya, ini kiranya, ya, ringkasnya dari pembahasan masalah ini, yang aslinya pembahasan hal tersebut di kitab-kitab para ulama, ya, lebih luas dari ini. Ya, namun, ya, kesimpulannya, dalil-dalil ini bisa digabungkan satu sama lain. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi maupun Imam Ibnu Qayyim dan para ulama lainnya, ya, berdiri dalam rangka menyambut orang lain yang datang, ya, seperti tuan rumah menyambut yang datang, atau, ya, menyambut dalam rangka menghormatinya tanpa berlebih-lebihan, itu boleh. Ya, itu boleh, bahkan kata Imam Nawawi termasuk yang disunnahkan jika yang datang itu orang yang memiliki kelebihan ilmu agama, ya, orang yang baik agamanya, ya, penguasa yang adil, atau orang yang lebih tua dari dirinya. Ya, itu boleh, bahkan disunnahkan kata Imam An-Nawawi. Adapun jika, ya, berdirinya itu dalam rangka pengagungan yang berlebih-lebihan, ya, pengagungan yang berlebih-lebihan, atau dalam rangka riya, ya, atau yang itu berdiri secara zatnya tapi tidak menyambut, ya, berdiri secara zatnya namun tidak menyambut, tidak menyalaminya, maka ini yang terlarang. Atau yang orang yang dihormati tersebut merasa bahwa dia, ya, patut untuk dihormati dengan cara berdiri, ya, sehingga kalau dia tidak disambut dengan cara berdiri, dia marah terhadap hal tersebut, ya, marah terhadap hal tersebut. Ya, ini bentuk penggabungan, ya, dua dalil yang seolah-olah bertentangan tersebut.